Indonesia pusing-pusing, mari menghibur diri dengan puisi balsem. Ini ada, ini agak baru ini. Negeri hahaha. Bukan karena banyaknya grup lawak maka negeriku selalu kocak. Justru grup-grup lawak hanya mengganggu dan banyak yang bikin muak. Negeriku lucu dan para pemimpinnya suka mengocok perut. Banyak yang terus pamer kebodohan dengan keangkuhan yang menggelikan. Banyak yang terus pamer keberanian dengan kebodohan yang mengharukan. Banyak yang terus pamer kekerdilan dengan teriakan yang memilukan. Banyak yang terus pamer kepengecutan dengan lagak yang memuakkan. Penegak keadilan jalannya miring. Penuntut keadilan kepalanya pusing. Hakim main mata dengan maling. Wakil rakyat baunya pesing. Kalian jual janji-janji untuk menebus kepentingan sendiri. Kalian hafal pepatah petitih untuk mengelabui mereka yang tertindih. Pepatah petitih. Anjing menggonggong kafilah berlalu. Sambil menggonggong kalian terus berlalu. Ada udang di balik batu. Udang kepalanya batu. Sekali dayung dua pulau terlampaui. Sekali untung dua pulau terbeli. Gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Kalian mati meninggalkan hutang. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Lebih baik yuk hujan-hujanan caci maki.